Lara hati ya. Spesial buat kawan-kawan kubia di sini. Kita nyanyi sama-sama. Nyata itu yang aku rasa, tinggalkan aku sendiri. Tergores luka di hati, semua hanya karena egomu, semua demi keinginanmu. Benar ku salah bagimu, salah ku benar bagimu. Kau buat aku layak hati tanpa ada kata peduli. Kau berarti aku jalan.